lagi kepadamu, tapi demi masa depanmu, kau ikutlah ayahmu. Mungkin kepadamu. Sri. Aku cinta kamu, Sri. Sungguh, Sri. Oh, oh, oh. Tunggu.